Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwani fi din, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Al-Qawaidu wal-Usulul Jami'ah. Dan telah kita baca atau sedang kita baca kaidah yang ketiga, 6, yaitu Al-Masyaqqatu Tajlibu Taisir. Al-Masyaqqah, perkara yang menyulitkan, memberatkan, menyusahkan, terdapat padanya kemudahan, yaitu 6. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Qala mu'allif rahimahullah, wa min furu'iha al-'afwu 'an dami, afan, yang pekan kemarin masih ada sesuatu yang mau disampaikan tapi belum sempat waktu itu. Nah, kita sampaikan malam ini tentang rukhsah yang syariat berikan. Nah, ketika keadaan mendapati masyaqqah, mendapati perkara yang menyusahkan, menyulitkan, dan yang semisalnya. Nah, rukhsah-rukhsah yang syariat berikan berupa yang pertama, yaitu takhfifu isqat. Rukhsah berupa membebaskan ibadah tertentu, artinya tidak ada kewajiban untuk menjalankan ibadah tertentu. Seperti menggugurkan kewajiban sholat bagi orang, bagi wanita yang nipas. Bagi wanita yang nipas ataupun wanita yang haid. Nah, ketika wanita itu nifas, dia mendapati banyak kesulitan, perkara yang menyusahkan. Nah, berupa rasa sakit, berupa darah yang terus-menerus masih keluar. Nah, berupa hal-hal lainnya yang berkaitan dengan anaknya yang baru lahir. Nah, ketika itu syariat memberikan rukhsah karena adanya kesulitan tadi. Nah, yaitu apa? Berupa tidak wajibnya untuk sholat. Nah, demikian juga pada wanita yang haid. Nah, mengalami kesusahan dari sisi darah yang terus keluar. Nah, akan menyusahkannya ketika setiap kali mendapati waktu sholat untuk membersihkan dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Yang kedua, takhfifu tanqis. Keringanan dalam bentuk mengurangi, dalam bentuk mengurangi, seperti mengurangi jumlah rakaat sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, 6, yaitu qasru sholati rubaiyah, dalam bentuk apa, mengqasar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, seperti yang dilakukan oleh para musafirin, orang-orang yang safar menjadi kan salah satu sebab kesulitan, kesusahan, maka di situ ada keringanan dalam bentuk mengqasar salat. Nah, demikian juga nah, pengurangan pada gerakan sholat tertentu, pada gerakan sholat tertentu bagi orang yang sakit yang tidak bisa melakukan gerakan-gerakan tertentu. Nah, seperti berdiri, nggak bisa berdiri karena sakit tertentu, dia nggak bisa berdiri untuk sholat. Nah, atau nggak bisa duduk dan seterusnya, maka ada keringanan dalam bentuk diringankan gerakannya, yaitu yang nggak bisa berdiri bisa duduk, yang nggak bisa duduk dengan berbaring. Nah, yang ketiga dalam bentuk takhfiful ibdal, keringanan dalam bentuk ganti, pemberian ganti. Seperti ketika tidak mendapatkan air untuk berwudu, atau ketika sakit tidak bisa menggunakan air, maka ada keringanan dalam bentuk tayamum, wudunya berubah atau diganti dalam bentuk tayamum. Nah, termasuk juga keringanan mengusap khuf, mengganti membasuh kaki, kedua kakinya dengan diusap, cukup diusap. Nah, yaitu ketika keadaan tertentu, biasanya keadaan yang dingin, seorang memakai kaos kaki atau memakai pembungkus kaki lainnya. Nah, dan bisa untuk tidak melepas kaos kakinya atau pembungkus kakinya ketika berwudu, kalau ketika memakai kaos kaki tersebut dalam keadaan suci. Nah, karena adanya kerepotan untuk membungkus kakinya, mengeluarkan dan seterusnya, apalagi disertai dengan dingin yang sangat, maka di situ ada keringanan dengan mengusap. Nah, keringanan dengan mengusap. Demikian juga keringanan dalam berikutnya, yaitu takhfif atau yang ibdal tadi, masih ada keringanan yang dalam bentuk ganti, yaitu pemberian makan bagi orang yang tidak bisa puasa, bagi orang tua renta yang tidak mampu untuk puasa. Nah, ada penggantian dalam bentuk memberi makan, fidya. Nah, yang keempat, takhfiful taqdim, yaitu keringanan dalam bentuk mengedepankan ibadah tertentu, seperti menjamak sholat asar dan duhur di waktu duhur, atau maghrib dan isya di waktu maghrib. Nah, demikian juga mengedepankan membayar zakat fitrah sehari dua hari sebelum waktunya. Nah, itu rukhsah, keringanan untuk perkara yang menyulitkan tadi. Nah, kemudian yang kelima dalam bentuk takhfifu ta'khir, keringanan dalam bentuk mengakhirkan, seperti menjamak duhur dan asar di waktu asar, atau maghrib dan isya di waktu isya. Nah, termasuk juga mengakhirkan puasa Ramadan bagi orang yang sakit untuk dikerjakan di waktu dia sehat, meskipun sudah keluar dari Ramadan, di waktu bulan-bulan berikutnya. Nah, yang keenam, takhfifu tarkhis, keringanan dalam bentuk rukhsa. Nah, dan ulama lain membahasakannya seperti Al-Imam Abdussalam As-Suyuti dan lainnya, Ibnu Nujaim, takhfiful ittirar, dalam bentuk keringanan karena terpaksa. Nah, seperti apa? Minum khamr bagi orang yang enggak mendapatkan minuman tertentu kecuali khamr, atau makan bangkai karena enggak dapatkan makanan tertentu kecuali bangkai, dan yang semisalnya. Yang ketujuh, takhfif at-taghyir, keringanan dalam bentuk perubahan. Perubahan yaitu perubahan bentuk ibadah tertentu, seperti perubahan gerakan sholat ketika di waktu khauf, waktu masa-masa perang. Nah, bisa sholatnya sambil menghadap ke arah musuh selain kiblat, dalam gerakan yang bergantian antara sop pertama dan sop kedua, dan seterusnya ya, dari tata cara sholat khauf. Nah, itu termasuk dari tarkhis dalam bentuk taghyir. Ya, berikutnya tsamin, yang ke-8, takhfifu ta'khir. Takhfifu ta'khir, keringanan dalam bentuk pilihan. Rukhsah, keringanan dalam bentuk pilihan. Seperti pilihan bagi orang yang memiliki kewajiban untuk kafaroh karena sumpah. Naam, kafaratul yamin. Demikian juga untuk mengganti dari balasan dia berburu di tanah haram atau di waktu ihram. Naam. Naam, barakallahu fikum. Itu ya. Itu berkaitan dengan apa? Bentuk rukhsah, keringanan yang diberikan syariat ketika keadaan-keadaan masyaqqah atau perkara yang menyulitkan. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita kembali ke kitab Al-Qawaidul wal Usulul Jami'ah. Qala mu'allif rahimahu ta'ala, wa min furu'iha al-'afwu 'anid damil yasirin najis. Di antara cabang kaidah ini yaitu pemaafan untuk darah najis yang sedikit. Dimaafkan darah najis yang sedikit. 6. Barakallahu fikum. Darah terbagi menjadi dua, ada darah yang tidak najis, ada darah yang najis. 6. Darah yang najis seperti darah yang keluar dari kemaluan, seperti darah haid atau darah nifas. Termasuk juga darah hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. 6. Termasuk juga atau segala darah yang keluar dari dua jalan, dari kubul dan dubur. 6. Itu ya, darah najis yaitu berupa darah haid, darah nifas, darah hewan daging yang tidak dimakan, darah hewan yang dagingnya tidak dimakan seperti darah anjing, babi, harimau dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya darah yang keluar dari dua jalan. Naam. Barakallahu fikum. Menurut dohir perkataan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Asy'ir Sa'di rahimahutaala, naam, darah-darah yang najis ini ketika sedikit dimaafkan. Dimaafkan. Naam. Namun pendapat ulama lainnya atau pendapat jumhur mengatakan darah selagi itu darah najis tidak dimaafkan, harus dibersihkan. Naam, harus dibersihkan. Selagi tahu memang di situ ada darah najis meskipun sedikit. Naam. Barakallahu fikum. Kalau pendapat beliau membolehkan. Naam. Dan juga bagi yang berpendapat membolehkan, apa sih batasan sedikit dan banyaknya? Naam. Ada yang mengatakan batasan sedikitnya yaitu ketika dirasa, dipandang oleh dia ataupun orang lain itu sebagai suatu yang sedikit. Batasan lainnya menyebutkan seukuran dirham, uang receh kecil atau seukuran kuku atau separuh kuku, sekitar itu. Naam. Barakallahu fikum. Sebab di sana disebutkan dalam hadis tentang wailulil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu. Naam, ancamannya neraka. Nah, di situ naam, yang dibawa tumit adalah kulit yang memang melebihi ukuran kuku. Naam. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Qala wal iktifa'u bil istijmari syar'iyyi 'anil istinja. Berikutnya yaitu cukup dengan istijmar yang syar'i dari istinja. Maksudnya cukup seorang itu ketika membersihkan kubul atau duburnya dengan batu atau yang semisalnya, boleh sekedar untuk itu tanpa dilakukan dengan air, tanpa apa mengulanginya atau mendobelinya dengan air. Nah, artinya cukup ketika seorang itu melakukan istijmar, itu membersihkan bekas kotoran dari dua jalan dengan batu atau yang menggantikan posisi batu seperti tisu, kertas, nah, kayu dan yang semisalnya ya. Nah, dan ada yang dikecualikan untuk istinja. Ada benda-benda yang dikecualikan untuk istinja. Maksudnya di sini benda-benda yang dibolehkan untuk istinja. Ketika seorang itu ceboknya dengan selain air, nah, maka itu sudah cukup. Selagi dia itu syar'i, yaitu apa? Dari benda yang memang dibolehkan, bukan dari tulang, bukan dari makanan, bukan dari barang yang dihormati. Nah, ataupun dari benda yang tidak bisa membersihkan, itu enggak boleh, seperti kaca dan seterusnya. Naam. Yang syar'i, istimar yang syar'i, anil istinja. Nah, cukup tidak perlu mengerjakan istinja, yaitu tidak perlu mendobelinya dengan cebok dengan air. Nah, barakallahu fikum. Nah, qala wa taharatu afwahis sibyani walau akalu najasati. Walau akalu najasata. Nah, berikutnya ya, cabang dari kaidah ini yaitu sucihnya mulut anak kecil, mulut bayi, meskipun dia memakan najis. Nah, barakallahu fikum. Artinya, anak kecil ketika dia tangannya merabah ke sana ke sini dan dia kebiasaannya memakan apapun yang didapati, ya, dapati kertas dimakan, dapati batu dimakan, dapati mungkin apa PAB-nya sendiri diambil pakai tangan dimakan dan seterusnya. Nah, di sini beliau berkata termasuk perkara yang dimaafkan, termasuk taharatu afwahi sibyan walau akalu najasa, sucinya mulut anak bayi meskipun dia memakan najis. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini juga sebagian ulama mengkritiki ucapan beliau di sini. Nah, yang sahih, anak bayi ketika dia memakan makanan yang najis, wajib bagi walinya, wajib bagi orang tuanya untuk membasuhnya, untuk membasuh najisnya, untuk menghentikannya, segera untuk dibasuh. Nah, apalagi apa namanya, dalam najis itu terdapat perkara yang berbahaya. Nah, secara kebiasaan gitu, karena biasanya najis yang najis ini seperti kotoran, nah, seperti yang lainnya juga. Barakallahu fikum. Maka pendapat yang kuat hendaknya dibasuh. Nah, kecuali kalau tanpa sepengetahuan, nah, itu perkaranya lain. Nah, karena tanpa sepengetahuan. Barakallahu fikum. Qala wa kadzalikal hir, demikian juga kucing. Nah, yaitu sucinya kucing, air liurnya, ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaha laysat bin najis, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis, melainkan dia itu termasuk hewan yang ada di sekeliling kalian, yang senantiasa mengelilingi kalian. Nah, tawafin tawafat, yaitu yang biasa berkeliling, artinya senantiasa kesana kemari di rumah, bisa di kasur, bisa di pakaian, di kursi, bisa menyentuh badan orang yang memiliki dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, berarti di antara cabang kaidah ini yaitu apa? Sucinya kucing, suci dari sisi bulunya, air liurnya dan seterusnya, kecuali apa yang keluar dari dalam badannya, ya, berupa air kencingnya, kotorannya, darahnya, itu najis kalau itu. Naam. Qala wa kadzalika al-afu an tini syawari'i walau dhunnat najasatuhu, najasatuha. Demikian juga dimaafkan tanah jalanan, yaitu tanah, maksudnya yang becek, tanah becek jalanan. Naam. Tin itu aturab makhlut bilma, ya, tanah yang bercampur air. Dimaafkan tanah becek jalanan walau dhunnat najasatuha, meskipun disangka di situ ada najisnya, atau beceknya itu becek yang memang bercampur dengan najis. Naam. Barakallahu fikum. Meskipun disangka, ya, dhunnat najasatuha, artinya masih dalam sangkaan. Kalau yakin itu memang airnya air najis, seperti air kecomberan yang dia keluar dari kecomberan mengalir ke tanah tertentu terus menjadi becek, maka itu harus dijauhi. Namun di sini air secara umum, yang air ini secara asal bukan air kecomberan, entah itu air dari sungai atau dari ember yang tertumpah atau dari yang semisalnya. Nah, ini dimaafkan. Nah, dan juga datang asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau memerintahkan kepada orang yang bertanya tentang tanah seperti tadi agar tidak dijawab. Nah, barakallahu fikum. Ada asar dan asar yang sahih ya. Tentang apa? Tidak boleh menjawab orang yang bertanya tentang tanah seperti itu. Artinya ketika ada orang bertanya, itu tanah najis apa tidak? Ini apa yang saya sentuh dari kaki saya, sendal saya atau seterusnya, ada najisnya atau enggak dan seterusnya? Nah, diperintahkan agar tidak dijawab pertanyaan seperti itu. Nah, kenapa? Karena perkara tersebut perkara yang membuat masyaqqah, yaitu jalanan yang banyak dilewati yang memungkinkan sekali seorang itu akan mengenainya. Nah, apalagi wanita yang pakaiannya panjang. Nah, demikian juga laki-laki ketika melewati bersama yang lain, mungkin ketika nginjak akan ada cipratan tertentu yang naik cipratan tersebut ke kulitnya atau ke pakaiannya. Nah, qala fa in ulimat ufiya an syai yasir. Kalau diketahui, nah, in ulimat najasatuha, maksudnya najisnya, karena ulimat di sini naibul fa'ilnya mustatir jawazan. Naibul fa'ilnya di sini mustatir jawazan, takdirnya hiya, kembali ke najis, najasatu, najasa. Jika diketahui fa in ulimat ufiya an syai yasir. Jika diketahui najisnya, maka dimaafkan dari perkara yang sedikit. Nah, yaitu perkara yang sedikit artinya enggak mengenai banyak. Nah, sekedar menempel di sendal atau dari ngangkat sendal dan seterusnya, terus dia menciprat, memerciki ke celananya dan yang semisalnya. Qala wa min dzalikal iktifa bin nadhi baulil gulamil ladzi lam ya'kulit ta'ama li syahwa. Nah, termasuk juga dari cabang kaidah ini, yaitu cukup dengan nadhi baulil gulam, dengan memercikkan atau menyiramkan air ke air kencing bayi laki-laki. Alladzi lam yakulit ta'ama li syahwa, yang bayi tersebut belum memakan makanan karena keinginan. Nah, yaitu bayi yang masih nyusu, masih makanannya ASI dari ibunya. Nah, masih belum makan makanan karena syahwat, karena keinginan. Artinya meskipun sempat makan, namun makan ini bukan karena keinginan dia makan. Namun karena apa? Karena mungkin tahnik. Diberi tahnik di hari ketujuhnya atau hari keberapa, atau sekedar dioleskan madu untuk obat dia ketika demam atau yang semisalnya. Namun kebiasaan dia, hari-hari dia belum makan. Maka tidak termasuk makanan itu dianggap sebagai makanan yang karena syahwat. Syahwat maksudnya karena keinginan. Nah, bayi ini, bayi yang belum makan, artinya yang masih menyusu. Nah, air kencingnya najisnya najis mukhaffafa, najis ringan, yang bisa dibersihkan sekedar disiramkan air atau dipercikan air tanpa mencuci. Nah, apa perbedaannya mencuci dengan memercikan? Kalau mencuci ada usaha untuk memeras, mengucek, membilas, itu mencuci namanya. Kalau an-nadhu atau arosyu, membersihkan, sekedar disiramkan air kemudian dibiarkan baju tersebut. Misalkan seorang menggendong anak laki-laki, kemudian daerah lengan ini kena air kencing ya, daerah apa nih, lengan kain lengan bawah ini, cukup disiramkan air, siram, terus dia aktivitas kembali sambil tangannya, dengan tangannya yang basah itu. Nah, tanpa dilepas untuk dicuci, dikucek dan yang semisalnya. Nah, itu an-nadhu, yaitu cukup mensiram tanpa mencuci, tanpa mengucek, membilas dan yang semisalnya. Qala waqaihi dan juga muntahannya. Dimaafkan muntahan anak kecil tadi, dimaafkan. Artinya tidak najis. Nah, di sini para ulama, sebagian ulama atau para ulama mengkritiki tentang masalah qai muntahan. Yang rajih, pendapat yang kuat, muntahan itu muntahan bukan najis. Nah, bukan najis. Artinya enggak masalah dengan muntahan yang sedikit ataupun banyak dan seterusnya, karena bukan najis. Nah. Qala wa kadzalika. Nah, yang hadis yang menunjukkan tentang memercikkan air atau menyiramkan air kepada air kencing bayi laki-laki yang belum makan, yaitu hadis Ummu Qais bintul Mihsan. Beliau mendatangi Rasulullah SAW membawa dengan putranya, anaknya yang masih kecil, masih bayi, yang belum memakan makanan, ditaruh di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Lalu si bayi tersebut kencing. Maka Rasulullah SAW sebatas meminta air dan memercikkannya, yaitu menyiramkannya tanpa mencucinya. Nah, barakallahu fikum. Adapun muntahan, baik muntahan anak kecil ataupun orang besar yang sahih, bukan najis. Qala wa kadzalika al-amalu bil asli fi taharatil asya'i wa hilliha. Demikian juga beramal dengan hukum asal pada sucinya segala perkara dan halalnya. Wa kadzalika al-amalu bil asli fi taharatil asya'i wa hilliha. Demikian juga beramal dengan hukum asal pada apa? Pada sucinya segala perkara dan halalnya perkara tersebut. Fal aslu taharatu illa lima ulimat najasatuhu. Secara asal adalah suci kecuali yang diketahui kenajisannya. Naam, barakallahu fikum. Segala perkara seperti apa dimaksud di sini? Perkara yang berkaitan dengan pakaian, bebatuan, tumbuhan, benda-benda ini itu, barang-barang dan seterusnya, secara asal dia itu suci, tidak najis. Kecuali bagi yang diketahui kenajisannya. Seperti kan baju yang memang dia terkena najis, terkena kotoran BAB atau air kencing. Ketika itu baju tersebut menjadi najis. Selagi tidak diketahui kena najis atau tidak, maka suci. Nah, seperti misalkan seorang membeli pakaian. Nah, ini pakaian dicuci dulu apa enggak? Najis apa enggak? Karena datang dari pasar atau dari toko. Maka apa hukum-hukum asalnya? Adalah suci. Bukan najis. Nah, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan kenajisannya. Nah, seperti apa? Ada warna kuning dicium bau misalkan. Nah, itu berarti pakaian tersebut kena najis. Namun kemungkinan kecil kalau itu terjadi ya. Kenapa? Karena datang dari toko kan. Toko biasanya bersih. Nah, barakallahu fikum. Termasuk juga yang dicontohkan oleh para ulama seperti Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Rahili. Contohnya juga kalau ada mobil, beli mobil datang dari negara kafir seperti Jepang, Cina dan yang semisalnya, maka mobil itu bisa langsung dipakai, tidak perlu dicuci. Nah, jangan beranggapan ini datang dari negeri kafir, kita cuci dulu dalamnya, luarnya dan seterusnya terus dipakai. Kata beliau apa? Hukumnya suci selagi tidak diketahui najisnya. Nah, qala wal aslu al hillu fil at'imati illa ma ulima tahrimuhu. Secara asal adalah halal, hukumnya halal pada makanan kecuali yang diketahui keharamannya. Secara asal makanan itu hukumnya halal kecuali pada makanan yang diketahui keharamannya. Nah, yaitu makanan yang datang padanya dalil bahwasanya dia itu haram, maka itu haram hukumnya. Nah, barakallahu fikum. Dan makanan yang sembelihan ada rincian ya. Kalau makanan selain sembelihan, baik makanan yang ada di negeri kaum muslimin ataupun negeri kufar yang bukan sembelihan, hukumnya halal selagi bukan makanan yang tersebutan dalam nas, dalam hadis atau Al-Quran, dia itu makanan yang haram. Nah, hukumnya apa? Halal selain sembelihan, baik makanan yang ada di negeri kaum muslimin ataupun negeri kufar. Adapun sembelihan, maka dibedakan. Kalau makanan itu berupa sembelihan, kalau dia itu dari sembelihan yang ada di negeri kaum muslimin atau ahlul kitab, maka hukumnya juga halal. Halal. Nah, kecuali kalau diketahui sembilan tersebut tidak syar'i, maka ketika itu menjadi haram. Nah, tapi selagi diketahui, selagi tidak diketahui hukum asalnya adalah halal, maka ketika seorang itu membeli daging ke pasar atau membeli ayam, nah maka beli kemudian masak tanpa dia meneliti ini yang jual daging sapi ini sholat subuh apa enggak orangnya, atau apa melakukan ini melakukan itu apa enggak, baca bismillah enggak ketika nyembeli dan seterusnya, itu tidak ada kewajiban untuk meneliti sampai itu. Hukumnya apa? Hukumnya halal. 6. Barakallahu fikum. Demikian juga 9 ahli kitab. 6. Barakallahu fikum. Namun sembelian ini sembelian yang ada di negeri orang kaum muslimin ya. Adapun sembelian yang ada di negeri kufar, maka hukumnya adalah haram. 6. Hukumnya haram sampai jelas kalau apa yang mereka lakukan itu sembilan tersebut sembilan yang syar'i. 6. Itu keterangan dari siapa? Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya. 6. Dan juga dijelaskan dari ulama yang lain. Qala wa min wa min furu'iha, dan di antara cabang dari kaidah ini, arju'u ila dhanni idza ta'azzara au ta'assara al-yaqinu fi tadhhiril abdan. 6. Di antara cabang kaidah ini yaitu kembali kepada dhon, kepada sangkaan. Sangkaan dhon ini sangkaan yang lebih mungkin benarnya daripada salahnya. Kalau yang istilah lainnya yang sangkaan yang lebih banyak salahnya itu disebut waham. 6. Atau yang menyamai disebut syak. Kalau dhon sangkaan yang lebih banyak benarnya. Arujuhu ila dhanni idza ta'azzara wa ta'assara al-yaqinu. Yaitu kembali kepada sangkaan apabila ta'adzar, apabila tidak mungkin, atau ta'asarul yakinu, atau sulit untuk mendapatkan keyakinan. Apabila tidak mungkin mendapatkan keyakinan atau sulit. Tidak mungkin mendapatkan keyakinan atau kesulitan dalam mendapatkan keyakinan. Fi tadhiril abdan, pada bersihnya badan. Wathiyab, dan pakaian. Wal awani, ataupun tempat-tempat. Bejana-bejana dan yang semisalnya, wa khairiha, dan yang semisalnya. 6. Wadukhul al-waqt, dan juga masuknya waktu. 6. Barakallahu fikum. Termasuk dari cabang kaidah ini yaitu kembali kepada sangkaan yang kuat ketika tidak bisa mendapatkan keyakinan. Pada apa? Pada tathirul abdan, bersihnya badan. Artinya ketika seorang itu merasa yakin badannya bersih, maka sudah dianggap bersih. Nah, ada kalanya badan seseorang terkena najis tertentu, lalu dia mandi. Nah, maka mandi dengan mandi yang membuat dia itu yakin badannya bersih. Tidak perlu sampai berlebihan untuk menggosok-gosok sampai mungkin luka kulitnya, atau mungkin sambil mandi dia melihat kesana kemari, atau berkaca berulang kali, atau nyuruh orang lain mencium badannya dan seterusnya, itu berlebihan. Nah, wathiyab, demikian juga pada pakaian. Pakaian terkena najis, cukup cuci sebagaimana mencuci biasa yang syar'i. 6. Kalau terkena najisnya air liur anjing, maka dicuci 7 kali disertai dengan tanah. Kalau sekedar najis biasa, dicuci dengan sekedar mencuci biasa. 6. Dikucek, disiram, dibilas, dan seterusnya. Sekedar sangkaan yakin bersih tanpa butuh sampai yakin dan seterusnya. 6. Artinya apa? Artinya tidak perlu untuk sampai meneliti pakaiannya, apalagi atau diberi alat tertentu untuk melihat apakah masih ada unsur najisnya di mikroskop dan yang semisalnya, yaitu berlebihan. 6. Wal awani wa ghairiha. 6. Dan pada tempat-tempat air minum dan yang semisalnya. Wa dukhulul waqt, dan juga pada masuknya waktu, itu masukkan waktu sholat. Ketika yakin, secara sangkaan masuk sholat, maka silakan adzan atau mengerjakan sholat. Qala wa umratun tamani fissafarin wahidin. Kelewat ya. Wa min furu'iha, dan termasuk cabang dari kaidah ini. Anna tamattu wal qiran wal qarin anna tamattu'a wal qarina qad hasala liqulin minhuma hajjun wa umratun tammani. Nah, di antara cabang kaidah ini yaitu mutamati' dan qarin. Ya, 6 orang yang hajinya mutamati' dan qarin. Qad hasala liqulin minhuma hajjun wa umratun, maka dia mendapatkan haji dan umrah tamani secara sempurna. Fi safarin wahid, pada satu safar. Walihada wajabal hadyu ala qulin minhuma syukran. Karena itu wajib untuk hadi, menyembelih. Wajib untuk menyembelih pada setiap dari keduanya, yaitu baik yang tamatu ataupun yang kiron. Syukran, sebagai rasa syukur. Lihadihin ni'mah, atas nikmat tersebut. Yaitu nikmat dalam satu safar dia mendapatkan dua keutamaan, haji dan umrah. Nah, ya, kita cukupkan ya, sudah masuk waktu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakum tika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.